Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ingkil, kalaulah seandainya ada yang mengatakan faqad farraqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bainal Islam wal iman. Kalaulah seandainya ada orang yang mengatakan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan di dalam hadis ini antara Islam dengan iman. Wa ja'alal a'mal kullaha minal Islam. Dan jadikan seluruh amalan masuk ke dalam al-Islam, tidak kepada al-iman. Wal masyhuru 'anil salaf wa 'anil hadis. Perkara yang masyhur dari kalangan salaf dan ahlul hadis, annal iman qaulun wa 'amalun wa niyyatun. Sungguhnya iman adalah ucapan, amalan dan niat. Wa annal a'mal kullaha dakhilatun fi musammal iman. Dan amalan semuanya masuk di dalam al-iman. Wa haka syafi'iyu ala dhalika ijma'a sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum mimman adrakahum. Dan diceritakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya perkara yang demikian itu adalah ijma', kesepakatan para sahabat, tabi'in dan orang yang setelahnya yang mendapati di zaman Imam Syafi'i rahimahullah dan zaman-zaman sahabat dan tabi'in. Wa ankar as-salaf ala man akhraja al-a'mal 'an al-iman inkaran syadidan. Dan salafus saleh mengingkari, membantah terhadap pendapat orang yang mempunyai pendapat bahwasanya amalan itu tidak masuk ke dalam perkara iman dengan pengingkaran yang sangat keras. Di antara mereka adalah Sa'id ibn Jubair, Maimun bin Mihran, Qatadah, Ayyub Sikhtiyani, Ibrahim An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, wa Yahya bin Abi Katsir, wa ghairuhum. Maka berkata Imam Thawri rahimahullah, wa ra'yu muhadithun. Wa qala Thawri rahimahullah, wa ra'yu muhdathun adrakan nas ala ghairi. Pendapat yang mengatakan amalan itu tidak masuk ke dalam iman, ini adalah pendapat yang bid'ah. Apa sih maksudnya amalan tidak masuk ke dalam iman? Masuknya gak perlu sholat, gak perlu zakat, cukup hati aja. Sehingga sholat, puasa, zakat ya gak perlu. Kenapa? Pendapat mereka karena gak perlu gak perlu amalan. Maka ini kata Imam Thawri dan para imah yang lainnya adalah pendapat yang bid'ah. Yang kami mendapati para ulama tidak sejalan dengan pendapat ini. Qala Syafi'i wa qala Al-Auza'i rahimahullah, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kana man madha mimman salaf la yufarriquna bainal iman wal amal. Dahulu dari kalangan salaf mereka tidak memisahkan antara iman dan amalan. Artinya amalan masuk ke dalam iman. Ya harus, yang namanya orang beriman ya harus beramal, harus sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Wa kadzaba Amr ibn Abdul Aziz ila ahli al-Amsar Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis kepada para penduduk beliau, amma ba'd, fa inna lil iman fara'id wa syara'i wa hududan wa sunanan wa sunanan faman istakmalaha istakmalal iman. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesungguhnya yang namanya iman itu ada kewajiban, ada syariat yang harus ditunaikan, ada batasan-batasannya, ada sunnah-sunnahnya. Maka barang siapa yang menyempurnakan perkara tersebut, maka dia telah menyempurnakan iman. Man lam yastakmilha, barang siapa yang tidak menyempurnakannya, lam yastakmilal iman, maka dia tidak menyempurnakan iman. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kila, ada yang berpendapat al-amr ala ma dhakarahu. Pendapat ini yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan yang semisalnya, waqad dalla ala dukhulil amal fil iman, telah masuk yang namanya amalan masuk ke dalam kategori iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukminin adalah mereka-mereka yang tatkala disebutkan nama Allah hati mereka bergetar takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila disebutkan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Ala rabbihim, kepada Allah, Rabb mereka. Ya tawakkalun, mereka hanya bertawakal hanya kepada Allah. Cirinya apa? Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang beriman itu menegakkan sholat. Sehingga ini bantahan terhadap mereka. Harus beramal. Gak cukup hatinya, yang penting hatinya, yang penting hatinya. Yang penting hatinya gak pernah sholat, hatinya juga rusak. Mau sedekah, mau beramal, mau menolong orang, gak pernah. Kok bisa yang penting hatinya? Ya gak bisa. Iya. Nah, hati yang sakit tuh maka susah untuk beramal. Hati yang sehat maka akan mudah dengan izin Allah. Allah berikan kemudahan dari amalan-amalan. Gak bisa dia beralasan yang penting hatinya. Iya betul hatinya, tapi tetap harus dipraktekkan dengan sholat, puasa, syariat. Ya, jangan dia berdalilkan yang penting hatinya enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak infak, enggak sedekah, enggak beramal dan lain sebagainya. Enggak bisa seperti itu. Ya, ya udah kamu enggak usah makan, yang penting hatinya. Enggak usah makan pagi, siang, malam, yang penting hatinya. Ya. Ya enggak bisa. Hewan aja ya bisa mati enggak makan, enggak minum. Ya, nggak bisa. Harus ada amalan. Karena contoh atau ciri orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berinfak dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang hak, yang benar keimanannya, yaitu dengan amalan. Di dalam hadis sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lafdhu bi Abdul Qais amurukum bi arba. Dari Ibn Abbas, sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Wafad Abdul Qais, aku merintahkan pada kalian dengan empat perkara. Al-iman billah, beriman hanya kepada Allah. Wal tadruna mal iman billah, apakah kalian tahu apakah itu beriman pada Allah. Syahadatu la ilaha illallah, yaitu bersyahadat tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Mendirikan salat, menaikkan zakat, puasa Ramadan. Wantotu minal maghnam al-khumus, memberikan seperlima dari harta rampasan perang kepada kaum muslimin. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'un, iman itu ada 70 cabang lebih. Aw bid'un wa sittuna syu'bah, atau 60 cabang lebih. Fa'afdoluha, yang paling afdolnya dari keimanan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling ringannya adalah menghindari duri, ya, gangguan-gangguan dari jalan. Walhaya'u syu'batu minal iman, sedangkan rasa malu adalah cabang dari cabang-cabang iman. Walafdhuli muslim. Juga di dalam sahihain dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina bukan dalam keadaan beriman. Artinya imannya turun. Ya, imannya lagi turun. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidak pula seorang pencuri ketika dia mencuri bukan dalam keadaan mukmin, karena imannya turun. Demikian pula khamar, orang yang minum khamar, ya sama, ketika dia minum melakukannya bukan dalam keadaan mukmin, imannya lemah, imannya turun. Falaula anna taraka hadhil kabair min mustamal iman laman tafa ismul iman an murtakib syai'in minha li'anna al-isma la yantafi illa bintifa'i ba'd arkanil mustama' wa wajibatiha. Nah, kalaulah seandainya dia meninggalkan perkara-perkara dosa-dosa besar ini, ya, masuk dalam kategori iman. Laman tafa ismul iman al-murtakib syai'in minha, niscaya akan menafikan kandungan iman dari apa yang dia telah lakukan. Karena yang namanya nama atau kandungan dari keimanan, ya, tidak akan dia nafikan kecuali dia harus menafikan seluruh bintifa ba'da arkan sama wajibatiha. Ya, kecuali dia harus melaksanakan apa? Kewajiban-kewajiban iman tersebut. Ya, dia mencuri, dia berzina, dia minum khamr, lagi turun keimanannya. Bisa naik, bisa turun. Ketika bermaksiat dia turun. Dan ketika dia halalkan kemaksiatan, bisa kufur. Sehingga tergantung kadarnya, keadaannya. Nah, ini adalah bantahan terhadap pendapat yang mengatakan gak perlu beramal, gak ada gunanya amalan, gak ada gunanya sholat, puasa, zakat, gak usah beramal, yang penting hatinya. Kata mereka, ini bahaya. Kalau dia menghalalkan seperti, bisa kufur. Ya, waliyadzubillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah.